Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوتي في الله رحمني ورحمكم الله. Pada malam hari ini kita akan kembali melanjutkan kajian tentang fikih i'tikaf. Dan seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, kali ini pembahasan kita memasuki pembahasan tentang i'tikafnya kaum wanita. Disebutkan di sini yajuzu lil mar'ati an ta'takifa fil masjid duna masjid baitiha. Boleh bagi wanita untuk melaksanakan i'tikaf di masjid, namun tidak di masjid rumahnya. Karena sebagian rumah ada yang disediakan di dalamnya khusus tempat untuk sholat. Tempat tersebut secara hukum tidaklah masuk dalam kategori masjid. Nah, bagi wanita yang hendak i'tikaf, tidak boleh melakukan i'tikaf di situ. Boleh i'tikaf asalkan i'tikafnya di masjid yang memang dibangun khusus untuk sholat. Wa huwa qaulul jumhur. Ini pendapat jumhurul ulama. واستدلوا بقوله تعالى وأنتم عاكفون في المساجد. دليل yang mereka kemukakan adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala yang berbunyi وأنتم عاكفون في المساجد ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. Lengkapnya, janganlah kalian menggauli istri-istri kalian sedang kalian melakukan i'tikaf di masjid. Qalu al-muradu huna bil masajid al-mawadhi'u allati buniyat lis-salat fiha wa mawdhi'u salatiha fi baitiha laysa bi masjidin. Mereka jumhurul ulama mengatakan yang dimaksud dengan kata masjid di ayat ini tadi adalah tempat yang memang dibangun secara khusus untuk sholat di dalamnya. Sedangkan tempat sholatnya wanita di dalam rumahnya itu bukanlah masjid. Kalau rumah-rumah yang besar, orang-orang kaya, biasanya mereka bikin satu tempat khusus di dalamnya itu untuk apa? Sholat. Ini bukan masjid namanya, tetap itu disebut rumah. Li'annahu lam yubna lis-salat fihi wa in sumiya masjidan kana majazan fala tathbutu lahu ahkamul masajid al-haqiqiyah. Alasannya adalah karena tempat tersebut tidaklah dibangun pada awalnya khusus untuk sholat, walaupun disebut masjid. Dan sekalipun disebut masjid hanya sebagai kiasan saja, karena memang dipakai buat sholat. Oleh karena itu, tempat yang disediakan di dalam rumah khusus untuk sholat tidak berlaku padanya hukum masjid yang sesungguhnya. Kalau masjid yang memang dari awal dibangun untuk sholat, ya, seperti masjid-masjid yang ada di tengah-tengah kaum muslimin, itu memiliki hukum-hukum yang khusus, seperti tidak boleh transaksi jual-beli di dalamnya. Adapun tempat-tempat yang disediakan di dalam rumah ya, untuk sholat, ini boleh melakukan transaksi jual-beli di dalamnya, karena memang bukan masjid yang sesungguhnya. Nah, jadi sekali lagi, wanita jika hendak i'tikaf, maka i'tikaf di luar rumahnya, dalam artian di dalam masjid. Wastadallu aydan bi anna azwaj an-nabi sallallahu alaihi wasallam i'takafna fil masjid wa lam i'takifna fi buyutihinna walau marratan wahidatan. Selain itu, jumhur ulama juga berdalil bahwa istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka melakukan i'tikaf di masjid. Tak ada seorang pun di antara mereka yang i'tikaf di dalam rumahnya. Sekalipun tidak menutup kemungkinan di dalam rumahnya itu punya satu tempat yang khusus dipakai untuk apa? Salat. Jadi enggak ada seorang pun dari istri-istri Nabi itu yang melakukan i'tikaf di rumahnya. Walau marratan wahidatan. Walaupun hanya satu kali. Ma'a hajatin nisa li buyutihinna wa masyaqqati i'tikafihinna fil masajid. Padahal kebutuhan wanita terhadap rumahnya itu begitu kuat, karena memang hijab yang paling sempurna bagi wanita itu adalah rumahnya. Selain itu memang ada keberatan kalau harus i'tikaf di luar rumah, di masjid-masjid. Namun demikian, ya, syariat telah mengaturnya. Bahwa menurut keumuman ayat tadi, wa antum aqifuna fil masajid, maka i'tikaf harus dilakukan di masjid. Sekalipun wanita yang hendak melakukannya, tidak boleh di rumah. Nah, qala wa dhahaba al-Hanafiyya ila annahu yajuzu lil mar'ati an ta'takifa fi masjid baitiha. Madhhab Hanafiyah berpendapat bahwa wanita boleh i'tikaf di masjid rumahnya. Wastadallu, mereka berdalil, anna mawdi'a adail i'tikafi haqqiha al-mawdu alladhi takunu fihi salatuha afdal wa salatuha fi masjid baitiha afdal. Kata mereka, madhab Hanafiyah, bahwasannya tempat untuk menunaikan i'tikaf bagi wanita adalah tempat yang dipakai untuk sholatnya. Ini alasan madhab Hanafiyah. Tempat untuk i'tikaf kaum wanita adalah tempat yang dipakai untuk sholatnya. Dan para wanita, tempat sholatnya di masjid atau di rumah? Di rumah, ini alasannya. Sholatnya wanita di rumah itu lebih afdol. Ya. Salatuha fi masjid baitiha afdal. Wa nuqisha hadha al-istidlal bi adam at-taslim. Namun pendalilan ini tidak diterima. Kenapa? Li'anna la talazuma bainal i'tikafi was-salat. Sebab enggak ada korelasinya, enggak ada hubungannya antara i'tikaf dengan salat. Kalau bagi wanita memang sholat yang paling baik dilakukan di dalam rumahnya. Tapi kalau soal i'tikaf lain lagi. Sebab gak ada hubungan antara i'tikaf dengan apa? Sholat. Ya. Kalau i'tikaf jelas ayatnya. Wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Di masjid-masjid. Gak ada keterangan. Illal mar'ah. Kecuali wanita. I'tikafuhunna fi masjid baitihinna. Gak ada. Gak ada pengecualian kecuali wanita. Maka tempat i'tikaf mereka adalah di masjid rumahnya. Allah menyatakan secara umum, wa antum akifuna fil masajid, dan ini berlaku untuk kaum laki-laki dan juga untuk kaum wanita. Nah. Wa ala hadza fal aqrabu huwa qaulul jumhur. Atas dasar itu, pendapat yang paling dekat kepada kebenaran adalah pendapatnya jumhurul ulama. Lil adillatil qawiyyah allati istadallu biha. Berdasarkan dalil-dalil yang kuat yang mereka jadikan sebagai pegangannya. Nah, Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala juga menyebutkan bahwa i'tikaf dilakukan di dalam masjid itu seolah-olah menunjukkan bahwa syarat sahnya i'tikaf itu dilakukan di masjid. Syarat sahnya i'tikaf dilakukan di masjid. Tidak ada ketentuan harus di masjid ini atau di masjid itu. Yang paling penting adalah masjid tersebut digunakan untuk sholat lima waktu. Nah, dasarnya adalah ayat wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Nah, ada juga memang pendapat-pendapat lain, ya. Pendapat-pendapat lain yang mengemukakan bahwa i'tikaf harus di tiga masjid. Kemudian i'tikaf harus di Makkah, Madinah, tapi pendapat-pendapat itu semuanya lemah. Qala Ibn Baz fil fatawa, Al-Syeikh Al-Allamah Ibn Baz rahimahullahu ta'ala dalam Al-Fatawa mengatakan, mahallul i'tikaf fil masajid allati tuqamu fiha salatul jama'ah. Tempat i'tikaf itu adalah di masjid-masjid yang didirikan di dalamnya salat jama'ah. Jelas sekali. Wa idza kana yatakhallalu i'tikafuhu jum'atan fal afdhal an yakuna i'tikafuhu fil masajid fil masjidil jami' idza tayassara dhalik. Ya. Jika memang i'tikafnya selalu terselangi dengan salat Jumat di mana salat Jumatnya harus keluar dari masjid, maka ya yang paling afdal jika memudahkan i'tikaf dilakukan di masjid yang besar yang tidak hanya dipakai untuk salat jamaah tapi juga salat Jumat. Namun kalau tidak ada ya bukan syarat. Ya, i'tikaf harus dilakukan di masjid yang didirikan di dalamnya sholat Jum'at, tidak syarat. Ya. Waqala rahimahullah, kemudian beliau Syekh bin Baz rahimahullah juga mengatakan, wala mani'a minal i'tikafi fil masjidil haram wal masjidin nabawi asy-syarif min ar-rajul wal mar'ati idza kana la yadhurru bil musallin wa la yu'adzi atau wa la yu'dzi ahadan. Fala ba'sa. Tidak ada larangan melakukan i'tikaf di Masjidil Haram, Masjid Nabawi yang mulia, bagi laki-laki maupun bagi wanita. Ya. Jika tidak mengganggu atau membahayakan orang-orang yang sedang sholat. Wala yu'dhi ahadan, dan tidak mengganggu siapapun. Boleh itu dilakukan. Nah, ada pernyataan seperti ini karena memang seperti yang kita ketahui, Masjidil Haram, Masjid Nabawi kalau di bulan Ramadan dipadati oleh banyak orang. Namun demikian, selama memungkinkan untuk melakukan i'tikaf di situ, tidak mengapa. Bukan hanya untuk laki-laki lah saja, hatta kaum wanita. Ya. Kalau di Masjid Nabawi memang lebih memungkinkan karena terpisah ya, tempat sholatnya. Antara tempat sholat laki-laki dengan wanita. Kalau di Masjidil Haram memang bersamaan di situ. Namun demikian bukan tidak mungkin. Dan yang jadi inti pembahasan adalah dari pernyataan beliau ini memberikan isyarat kalau wanita boleh untuk melakukan i'tikaf bukan hal yang dilarang. I'tikaf tidak khusus bagi kaum laki-laki saja. Nah, karena itu Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah dalam kitabnya Fiqhul Ibadat beliau mengatakan al-mar'atu la ta'takif fi manziliha. Lihat. Wanita itu enggak boleh i'tikaf di rumahnya. Wanita tidak boleh i'tikaf di rumahnya dengan alasan apapun. Sekalipun alasannya wanita kan sholat juga di rumah, maka i'tikaf juga di rumah seperti yang dikemukakan oleh madhab Hanafiyah. Tapi ini tidak kuat. Ini bisa dibantah. Bantahannya adalah karena enggak ada korelasi antara sholat dengan i'tikaf. I'tikaf tersendiri, sholat tersendiri. Nah, i'tikaf ada perintahnya, sholat juga ada perintahnya. Masing-masing ada dalilnya. Ya. Kalau i'tikaf tadi, wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Ya. Kalau sholat di rumahnya, hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa sholat yang paling afdal bagi wanita adalah di rumahnya. Afdalus sholat lil mar'ati fi baitiha. Seutama-utama sholat bagi wanita itu adalah di dalam rumahnya. Nah. Al mar'atu la ta'takif fi manziliha, innama ta'takifu fil masjid. Idza lam yakun fi dhalika mahdhurun syar'iyyun. Fa in kana hunaka mahdhurun syar'iyyun fala ta'takif. Wanita sekali lagi enggak boleh i'tikaf di rumahnya. Akan tetapi ia hendaknya i'tikaf di masjid. Idza lam yakun fi dhalika mahdhurun syar'iyyun. Jika memang tidak terjadi hal-hal yang melanggar syar'i. Kalau memang ada hal-hal yang dikhawatirkan terjadi pelanggaran syariat di dalamnya, fala ta'takif, maka wanita tidak perlu melakukan i'tikaf. Toh hukum i'tikaf itu sendiri apa? Sunnah. Ya. Jadi jangan ngotot juga misalnya tidak ditemukan masjid yang memang aman baginya ya untuk melakukan i'tikaf terus memaksakan diri. Enggak perlu juga, kalau tidak memungkinkan ya enggak usah i'tikaf. Karena i'tikaf itu sendiri hukumnya sunnah. Bahkan orang yang i'tikaf pun sudah i'tikaf dari sejak tanggal 21 sampai hampir selesai ini, sudah 28 Ramadan misalnya, karena ada kebutuhan yang mendesak ya, harus memutuskan i'tikafnya, sudah enggak apa-apa, putuskan i'tikafnya. Enggak perlu dibadal nanti diqada pada bulan Syawal. Ya, enggak perlu. Kecuali kalau santri-santri pulang nanti liburan dipotong. Ya. Ah, ini santri baru tanggal 24 sudah wah gelisah pengen pulang. Baru 4 hari. Ya. Besok tanggal berapa? 26. Itu 26 atau 25? 26 besok. Lu semakin gelisah. Sudah banyak yang datang 27 tadi mau pulang katanya. Ayolah. Nanti tanggal 1 Syawal. Ya. Taib, selesai pembahasan itu. Berikutnya, ma yustahabbu lil mu'takif an yaf'alahu hala i'tikafihi. Hal-hal yang disunnahkan bagi orang yang i'tikaf untuk dilakukan selama i'tikafnya. Qala yustahabbu lil mu'takifi an yukthira min nawafil ibadat min dhikrin wa qira'ati qur'anin was salati la siyama qiyamil lail alladhi huwa da'bus salihin wa sadatul muttaqin wa ghairu dhalika minal ibadat allati tuqarribuhu min rabbih 'azza wa jalla li'anna haqiqatal i'tikaf huwa jum'atul ibadah 'ala rabbih wa khalwatihi bihi wa la ba'sa bit tawassu' fi dirasatil 'ulum asy-syar'iyyah allati taziduhu fiqhan fi dinihi wa taqwa li rabbih wa bara'an fi nafsihi. Disunahkan bagi orang yang i'tikaf untuk memperbanyak ibadah-ibadah sunnah. Seperti berzikir, ya, baca Al-Quran, kemudian salat, setelah baca Quran, berzikir. Ya. La siyama qiyamil lail, terutama qiyamul lail. Ya. Terutama qiyamul lail. i'tikaf jangan sampai cuman pindah tidur ya. Yang tadinya di rumah kemudian karena di masjid posisinya akhirnya tidurnya di masjid. Jangan hanya sekedar itu. Manfaatkan keberadaan di masjid itu untuk melakukan banyak hal ya, dari ibadah-ibadah ketaatan. Jadi sekali lagi disunahkan bagi orang yang i'tikaf untuk memperbanyak ibadah-ibadah sunnah seperti berzikir, baca Al-Quran, sholat, terutama qiyamul lail. Terutama qiyamul lail. Karena qiyamul lail ini termasuk kebiasaan orang-orang soleh. Termasuk kebiasaan orang-orang soleh dan ciri khasnya orang-orang yang bertakwa. Nah. Dan selain itu dari ibadah-ibadah yang dapat mendekatkan diri kepada Rabbnya Allah Azza wa Jal. Karena hakikat i'tikaf itu sendiri adalah mengumpulkan berbagai macam bentuk ibadah. Ya. Hakikat i'tikaf itu sendiri adalah mengumpulkan berbagai macam ibadah, kemudian berhalwat, ya. Berkonsentrasi, fokus, penuh, ya. Melakukan ibadah kepada Allah. Tidak mengapa bila diselingi dengan mempelajari ilmu-ilmu syar'i yang dapat menambah pemahaman dalam agama dan menambah ketakwaan kepada Allah serta menambah sifat wara ya, dalam diri. Nah, baca Al-Quran, baca buku-buku yang bermanfaat, enggak masalah, atau mendengarkan ta'lim juga tidak mengapa. Semua itu bermanfaat dan semuanya bernilai ibadah. Qala ma yubahu lil mu'takif. Berikutnya hal yang dibolehkan bagi orang yang i'tikaf. Qala khurujuhu li tawdi'i ahlihi kama fa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam 'an Safiyyah radhiyallahu anhuma wa huwa mu'takifun kama fi sahihain. Di antara hal yang dibolehkan dilakukan oleh orang yang i'tikaf, mu'takif adalah mengantar keluarganya. Sebagaimana dilakukan oleh Nabi SAW di saat beliau sedang i'tikaf, mengantar Safiyyah. Dan itu ada dalam Sahihain Bukhari dan Muslim untuk satu keperluan. Nah, boleh. Wa tarjiluhu sya'rihi, wa halqu ra'sihi, wa taqlimu adfarihi, wa tandifu badanihi. Hal lain yang boleh dilakukan oleh mu'takif adalah menyisir rambutnya, mencukur rambut kepalanya. Ya. Jangan biarkan rambutnya acak-acakan, tetap kebersihan harus dijaga. Jangan alasan nuju i'tikaf poho, ya, nyisir poho, mandi. Nah, tidak i'tikaf saja suka seperti itu. Lagi itikaf ada alasan, nggak boleh, ya nggak boleh begitu. Boleh menyisir rambut, bahkan mencukur rambut kepala boleh kalau nampak panjang. Wa taqlimu adfarihi, memotong kuku, membersihkan badan, memakai pakaian yang baik, yang bagus. Nah. Aisyah radhiyallahu taala anha dulu menyisir rambut Nabi saw, bahkan mencucinya. Wa huwa mu'takifun, dalam keadaan Nabi tetap i'tikaf. Karena antara masjid dengan rumah beliau ya hanya satu sekat saja, sehingga tangan Aisyah mampu menjangkau Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sedang i'tikaf di masjid. Nah, semua itu sekali lagi boleh dilakukan. Qala al-aklu wasyurbu fil masjid wa kadzalika an-naum wal kalam fi umuril hayat allati la budda minha. Makan, minum di masjid boleh. Tidur juga sama. Berbicara dalam perkara-perkara yang memang penting ya, menyangkut urusan kehidupan ya, tidak mengapa, asalkan tidak melampaui batasan. Semua itu dibolehkan. Nah, Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala, beliau mengatakan ketika menjelaskan hadis Aisyah, kata beliau, wa kana la yadkhulul baita illa li hajatin idza kana mu'takifan. Adalah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam itu tidak masuk ke rumahnya ya. Tidak masuk ke rumahnya selama i'tikafnya kecuali memang untuk satu kebutuhan. Satu kebutuhan yang mendesak. Nah, Kemudian dalam riwayat Muslim itu ada tambahan illa li hajatil insan. Satu kebutuhan seperti kebutuhan manusia pada umumnya. Wa fassaraha Az-Zuhri, kemudian Imam Az-Zuhri menafsirkan kebutuhan itu di antaranya al-baul wal ghaiz. BAK dan BAB. Nah. Qala Ibn Baz fil fatawa, Syekh bin Baz rahimahullahu taala mengatakan la yakhruju illa li hajatil insan. Seorang mu'takif tidak boleh keluar dari tempat i'tikafnya kecuali untuk memenuhi kebutuhan. Ya. Kebutuhan secara umum manusia kal bauli wal ghaiti wa nahwi dzalika aw hajati at'am idza kana lam yatayassar lahu man yahdhur lahu at'am fa yakhruju li hajatihi faqad kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yakhruju li hajatihi kal baul wal ghaid seperti BAK, BAB dan selain itu, atau kebutuhan makan jika memang tidak ada yang menyediakan makanan boleh keluar untuk mencari makanan. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun pernah keluar ya untuk menyelesaikan apa kebutuhannya. Tapi kalau makanannya sudah dihidangkan, enggak perlu keluar lagi untuk mencari apa makanan. Ya. Summa qala rahimahullah, kemudian beliau rahimahullah melanjutkan al afdhalu lahu alla yatahaddats ma'an nas katsiran bal yashtagil bil ibadah wa ta'ah. Lakin law zarahu ba'du ikhwanihi أو زار المرأة بعض محارمها أو بعض أخواتها في الله وتحدثت معهم أو معهن فلا بأس وكان النبي صلى الله عليه وسلم يزوره نساءه في معتكفه ويتحدث معهن ثم ينصرفن فدل ذلك على أنه لا حرج فيه. Yang paling afdol, seseorang yang sedang i'tikaf itu tidak banyak ngobrol dengan banyak orang, namun berusaha untuk menyibukkan diri dengan ibadah dan ketaatan. Tetapi kalau ada sebagian saudara-saudaranya yang mengunjunginya, ya, atau ada wanita yang mengunjungi mahramnya yang sedang i'tikaf, atau mengunjungi sebagian saudarinya yang sedang i'tikaf dan berbincang dengannya, fala ba'sa, maka tidak mengapa. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam juga dulu pernah dikunjungi oleh istri-istrinya pada saat beliau sedang berada di tempat i'tikafnya. Beliau sallallahu alaihi wasallam berbincang dengan mereka, kemudian setelah itu mereka pulang. Ini semua menunjukkan bahwa itu tidak mengapa. Ya. Bukan berarti orang yang i'tikaf itu ya sama sekali tidak ngobrol. Terus baca Quran, terus berzikir, ada yang nanya repeh wae. Ya. Terus afwan lagi itikaf gini-gini. Nah, boleh berbincang jika memang ada kebutuhan, enggak masalah. Ya. Namun yang pasti sebagian waktu, sebagian besar dari waktu yang ada itu digunakan untuk apa? Ibadah. Nah, qala rahimahullah fala ba'sa bin naum wal akli fil masjidil mu'takif wa ghairihi li ahadith wa atharin waradat fi dhalika wa lima thabata min hali ahli suffah. Kemudian Syekh bin Baz menambahkan enggak mengapa bagi orang yang i'tikaf untuk tidur, makan ya di masjid. Bukan sebuah celah, oh yang i'tikaf kok makan terus. Enggak, boleh makan. Insyaallah enggak makan terus ya. Makan ada waktunya. Saat berbuka makan, ya kan? Kalau ada makanan makan, kalau enggak ada makanan enggak makan. Sahur makan. Nah, insyaallah tetap sebagian besar dari waktu yang ada digunakan untuk ibadah, salat, baca Quran dan hal lainnya. Ya. Jadi intinya enggak masalah tidur. Bukan berarti tidak boleh tidur, bukan berarti begadang terus setiap malam, enggak. Boleh barang 1 jam, 2 jam, 3 jam bisa diatur, ada alarm. Ya. Ada alarm otomatis, atau kalau enggak bisa ya ke teman misalnya, ana mau tidur 2 jam dulu, tolong nanti bangunkan lagi, enggak masalah. Tidur enggak masalah, makan tidak masalah di masjid. Ya. dan melakukan hal-hal lainnya yang mubah berdasarkan hadis-hadis dan athar-athar yang menjelaskan tentang hal itu. Selain itu juga kondisi ahlu sufah, para sahabat yang memang tinggal di masjid, dulu juga begitu. Ada di antara para sahabat fuqara dulu, mereka dikenal dengan sebutan ahlu sufah. Ya, mereka tinggal di masjid, tidur di masjid, apa segala macam di masjid, makan di masjid, ya, ngobrol di masjid. Nah, kan masalah semua itu. Ya. Ahlu sufah tentu saat i'tikaf ya mereka di masjid, karena memang sebelumnya pun mereka tinggal di mana? Di masjid. Nah, jadi tidak celak. Ya. Yang terpenting sekali lagi, sebagian besar dari waktu yang ada itu dipakai untuk ibadah. Nah, qala Alu Bassam fi Taisiril Allam kana i'tikafuhu sallallahu alaihi wasallam la yamna'uhu min tarjili sya'rihi wa tanzif badanihi wa kana la yakhruj min al-masjid lidzalika. Adalah i'tikafnya beliau sallallahu alaihi wasallam tidak mencegah beliau untuk menyisir rambutnya dan membersihkan apa, badannya. Namun memang beliau tidak keluar ya untuk menyisir rambutnya karena Aisyah, ya Aisyah dari dalam rumah ya menyisir rambut beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya kalau kacanya kebetulan di luar masjid ya enggak apa-apa, keluar untuk sekedar nyisir, dan nyisir tanpa kaca mah itu dirasa kurang sempurna, ya kan? Kalau pernah yang ke kanan kalah ke kiri kayak. Ya, jadi enggak masalah untuk kebutuhan yang seperti itu, mandi juga enggak masalah. Ya, seperti biasa normal, ada yang mandi sehari dua kali, ada yang mandi sehari 3 kali, ayo untuk mandi sekali oke. Ya. Nah, jadi intinya boleh, hal-hal yang seperti itu mubah, boleh dikerjakan. Nah, tidak terlarang. Bukan celak. Nah, bahkan disebutkan di sini oleh Al-Bassam, lamsul mar'ah li ghairi syahwatin fala yadurru fil i'tikaf. Menyentuh wanita, menyentuh istri dalam hal ini, ya, li ghairi syahwatin, tanpa ada syahwat, la yadurru fil i'tikaf. Tidak membahayakan i'tikaf. Buktinya Nabi SAW disisir oleh siapa? Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Seumpama kita sedang i'tikaf, datang istri kita bawa makanan, ngantar makanan, ya enggak masalah. Kita jabat tangan, suntangan, apa bagaimana. Jangan sampai, letakkan di situ. Ini lagi i'tikaf. Nah, enggak masalah itu. Ya. Nah, lamsul mar'ah li ghairi syahwatin la yadur fil i'tikaf. Menyentuh istri tanpa ada syahwat enggak membahayakan i'tikaf. Nah. Kemudian Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala menambahkan dalam kitab Fiqhul Ibadat, yajuzu lil mu'takif an yatanaqqal fi anha'il masjid min kulli jihah. Boleh bagi orang yang i'tikaf itu untuk berpindah-pindah ya ke setiap sudut masjid. Jadi bukan berarti orang yang i'tikaf punya kamar tersendiri cicing we di dinya. Tidak mau pindah ke tempat yang lain, enggak mau berpindah atau lihat ke kamar orang lain, terus di situ. Lah, boleh bagi orang yang i'tikaf untuk berpindah-pindah tempat di setiap penjuru apa? Masjid, kadang di sebelah sana, kadang di sebelah sini, bosan di depan duduk di belakang, bosan di belakang duduk di depan. Boleh. Ini area, semua area masjid ini area untuk orang yang i'tikaf. Ya. Nah, berdasarkan keumuman firman Allah Subhanahu wa taala, wa antum aakifuna fil masajid, kalian i'tikaf di masjid, berarti meliputi seluruh bagian apa, masjid, tidak hanya satu bagian saja. Karena mentang-mentang di hari pertama i'tikafnya sebelah selatan, terus di selatan sampai ke selesai, enggak, bolehlah sekali-kali pindah ke utara, kan harus ada variasi ya. Enggak, kalau di sana terus bosan, boleh, enggak masalah, diacak-acak tempat ini boleh. Depan, belakang, sana, sini, boleh, silahkan, gak masalah. Dan tidak boleh seseorang memblokir tempat. Ya, gak boleh seseorang blokir tempatnya, ini tempat saya, pokoknya gak boleh sholat di sini. Ini tempat sholat saya dari sejak hari pertama itikaf di sini. Gak, ini tidak boleh, ini dilarang. Nah, kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahirabbil alamin.